Di antara mereka ada yang memalingkan ibadah kepada para malaikat, ada yang memalingkan ibadah kepada para nabi, kepada orang-orang saleh. Ada pula di antara mereka yang memalingkan ibadah kepada pepohonan, kepada bebatuan, dan di antara mereka ada pula yang memalingkan ibadah mereka kepada matahari dan bulan. Bersamaan itu, Nabi SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya diperangi dan semuanya dikatakan kaum musyrikin. Nabi SAW tidak mengatakan yang ibadahnya dengan kuburan, dengan ibadahnya dengan orang-orang saleh, dia tidak boleh diperangi, dia tidak dikatakan kaum musyrikin. Cukup yang kita katakan kaum musyrikin hanya kepada mereka, cukup mereka menyembah berhala dan bebatuan saja yang kita katakan kaum musyrikin. Tidak demikian. Semuanya diberikan hukum yang sama oleh Nabi kita SAW dari sisi jihad, penamaannya mereka dinamakan dengan kaum musyrikin. Dalil yang menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka, semua mereka dihukumi musyrik dan ditegakkan jihad adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Anfal ayat ke-39. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah pemalingan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan agar agama ini semuanya menjadi milik Allah Jalla wa'ala, tiada ibadah yang dipalingkan kepada selainnya, baik kepada makhluk ya, yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal. Dalil yang menerangkan bahwa di antara mereka ada yang memalingkan ibadah kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Fussilat ayat ke-37. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakannya jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar mengibadahi Allah Jalla wa'ala. Dalil yang menerangkan bahwa ada di antara mereka yang memalingkan ibadah kepada para malaikat adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-80. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak pernah memerintahkan kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala yang kalian ibadahi selainnya. Dalil menerangkan bahwa di antara mereka ada yang memalingkan ibadah kepada para nabi adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan ingatlah, tatkala Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau telah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah. Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa alaihi salam pun menjawab, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku tidak dapat mengatakan atau boleh mengatakan sesuatu yang tidak berhak untuk aku katakan. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Jika benar aku telah mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Wa dalilu salihin, dan dalil menerangkan bahwa ada di antara mereka yang memalingkan ibadah kepada orang-orang saleh adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 57, di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah dengan sifat ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Sesungguhnya orang-orang saleh yang mereka ibadahi selain Allah Jalla wa'ala, yang mereka itikaf di atas kuburannya, yang mereka melahap berkah dari peninggalannya, mereka sendiri mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala, mencari perantara-perantara amal saleh. Ya, siapakah di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Jalla wa'ala, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Dan sifat yang seperti ini adalah sifat orang-orang yang saleh, yang semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengharapkan pahala kepadanya dan takut akan azabnya. Demikianlah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang saleh yang telah meninggal dunia dan dijadikan sesembahan oleh kaum musyrikin selain Allah Jalla wa'ala. Dan ini menerangkan kepada kita bahwa di antara bentuk kesyirikan orang-orang musyrik zaman dahulu adalah membalikkan ibadah kepada orang-orang saleh. Wa dalilul asyjar wal ahjar, dan dalil menerangkan kepada kita bahwa di antara mereka ada yang memalingkan ibadah kepada pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20. Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Tahukah kalian tentang Lata wal 'Uzza dan Manah yang disembah selain Allah Jalla wa Ala? Ini merupakan di antara sesembahan-sesembahan besar yang disembahi selain Allah Jalla wa Ala oleh kaum musyrikin. Al-Lata sebelumnya dia adalah orang saleh. Setiap musim haji dia membagi-bagikan roti yang telah ia buat kepada jemaah haji. Begitu dia meninggal, maka mereka mengkeramatkan kuburannya, mereka itikaf di kuburannya, dan batunya yang dahulunya dia mengadun roti di atasnya, mereka keramatkan dan mereka itikaf di atasnya. Demikian juga Uzza, ya, sebuah batu atau pohon yang dikeramatkan. Demikian juga Manah Tsalitsatul Ukhra adalah pohon atau batu yang dikeramatkan oleh sebagian kaum musyrikin. Wa hadithu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, dan hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an juga menerangkan kepada kita bahwa ada di antara mereka yang kesyirikannya dengan pepohonan, di mana beliau menyatakan dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke perang Hunain, wa nahnu hudatha wa 'adin bi kufur, dan saat itu kami baru saja masuk Islam, dan saat itu kami melihat ada pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin, mereka itikaf di pohon tersebut dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, dan pohon tersebut diberikan nama Zatu Anwar, pohon yang memiliki banyak gantungan. Maka setelah itu kami pun melewati sebuah pohon bidara yang lain, maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat, yang penuh karamah, yang dapat kami jadikan untuk menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana kaum musyrikin memilikinya. Baik, dengan ini kita telah membaca uraian penulis pada kaidah yang ketiga ini. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kesimpulan dari kaidah yang ketiga di atas, beliau ingin menerangkan kepada kita sebuah kaidah yang dengannya kita dapat menjawab syubhat sebagian kaum musyrikin yang ingin membela kesyirikan mereka. Di mana kaum musyrikin, sebagian kaum musyrikin hari ini mengatakan atau marah ketika ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang syirik disampaikan kepadanya yang berbuat syirik. Mereka marah dan mengatakan ayat-ayat tersebut turun kepada kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Ya, kenapa dibacakan kepada kami? Sedangkan kami tidak menyembah patung. Yang kami sembah bukan batu, yang kami sembah bukan benda mati, tetapi yang kami datangi adalah orang-orang saleh. Ya, kuburan orang-orang saleh yang mereka memiliki kedudukan dan karamah di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka dijawab oleh Syekh dengan kaidah yang ketiga ini, bahwa kesyirikan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya dengan benda mati. Tidak hanya dengan bebatuan, tidak hanya dengan berhala, tidak hanya dengan pepohonan atau patung-patung. Tetapi di antara mereka juga ada yang mengkeramatkan kuburan, seperti kuburan Lat yang mereka keramatkan, mereka jadikan tempat i'tikaf menjadikannya tempat meminta syafaat. Di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan dengan Nabi Isa alaihi salam, walaupun Nabi Isa sendiri berlepas diri dari mereka. Di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan dengan para malaikat, walaupun para malaikat tidak membenarkan hal itu. Ini menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan mereka tidak hanya dengan bebatuan, pepohonan, dan berhala-berhala. Tetapi kesyirikan mereka ya juga ada dengan kuburan orang saleh, dengan para malaikat, dengan para nabi, walaupun mereka sendiri berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan tersebut. Akan tetapi Nabi SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya diperangi oleh Nabi SAW, dan semua ayat yang turun dan berbicara tentang syirik disampaikan dan dibacakan kepada semua mereka tanpa dipilah, dipilah-pilih dari ayat-ayat tersebut oleh Nabi SAW untuk sebagian mereka. Maka dengan ini terjawablah syubhat kaum musyrikin yang menyatakan, jangan kalian bacakan ayat-ayat kesyirikan yang ada dalam Al-Quran kepada manusia sekarang, karena ayat-ayat itu turun kepada kaum musyrikin di masa Nabi yang beribadah kepada patung yang kesyirikan mereka dengan bebatuan dan pepohonan, sedangkan kami mendatangi kuburan orang-orang saleh. Sedangkan orang-orang saleh memiliki kemuliaan yang banyak. Maka dengan kaedah ini terjawablah syubhat tersebut. Dan sebenarnya dengan kaedah yang pertama dan kedua pun itu telah terjawab syubhat di atas. Karena pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa kaum musyrikin yang mendatangi patung-patung yang mereka sembah selain Allah yang berbentuk orang saleh, atau pepohonan yang mereka keramatkan, bebatuan yang mereka keramatkan, ataukah hal yang lainnya, itu bukan lizatiha, bukan karena mereka meyakini patung-patung, pepohonan atau bebatuan tersebut dapat memberikan rezeki kepada mereka. Karena mereka yakin seyakin-yakinnya tentang keesaan Allah Jalla wa'ala dalam mengatur alam semesta ini. Ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita bahwa kenapa bina kaum musyrikin mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam tauhid ar-rububiyah dalam mengatur alam semesta ini sudah telah disebutkan oleh penulis pada kaedah yang pertama, seperti firman Allah Jalla wa'ala, wa la'in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardu layakulunna Allah, dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya semua mereka akan menjawab adalah Allah Jalla wa'ala. Tetapi tidaklah mereka mendatangi patung-patung yang mereka pahat berbentuk orang saleh tersebut, pohon-pohon yang mereka keramatkan, bebatuan yang mereka keramatkan, melainkan tujuannya untuk mencari syafaat dan wasilah, sebagaimana yang telah Allah terangkan di ayat ketiga dari surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak mengibadahi mereka kecuali agar mereka mendekati kami kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan ini telah boleh uraikan di kaedah yang kedua. Berarti kesimpulannya, apapun bentuk peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, mereka melakukannya bukan karena selain Allah tersebut mereka yakini dapat mendatangkan tauhid, mendatangkan rezeki, menyembuhkan, memberikan kesembuhan, memberikan kekayaan, ataukah hal lain yang berkaitan dengan alam semesta. Melainkan agar sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Karena mereka meyakini pada patung tersebut ada ruh orang saleh, pada batu keramat tersebut ada ruh orang saleh, di kuburan tersebut ada ruh orang saleh yang mendengarkan mereka. Maka mereka mendatanginya agar ruh-ruh orang saleh yang ada pada berhala-berhala, pada bebatuan, pepohonan atau kuburan-kuburan yang mereka keramatkan tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, dapat menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Berarti ilatnya apa? Ilatnya adalah mencari syafaat dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah, apakah itu kuburan ataukah bukan, apabila ini tujuannya, maka hukumnya sama. Sama orang yang melakukan hal tersebut kepada orang-orang saleh dan kuburan mereka dengan orang-orang yang melakukannya pada berhala, bebatuan atau pepohonan. Kenapa? Karena sebab dan alasannya sama. Dan kaidah menyatakan al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama. Hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya. Jika ilatnya sama, maka hukumnya sama. Allah menyatakan mereka musyrik dan menilai mereka sebagai kaum musyrikin tatkala mereka meminta syafaat kepada selain Allah, tatkala mereka mendatangi kuburan-kuburan orang saleh, pohon-pohon yang mereka keramatkan, bebatuan yang mereka keramatkan, atau berhala-berhala yang mereka keramatkan dengan anggapan di situ ada ruh orang-orang saleh, akan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dan akan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Mereka tidak datang untuk meminta rezeki ke situ. Mereka tidak datang untuk sujud dan rukuk ke situ. Ya. Mereka tidak datang karena keyakinan patung-patung tersebut dapat mendatangkan rezeki kepada mereka lah. Ini telah kita simak pada kaidah yang pertama di pertemuan yang lalu, bahwa kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam notabenenya mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Maka kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini bahwa seluruh syirik hukumnya sama. Selama itu syirik, ya, maka hukumnya adalah syirik. Baik kesyirikannya itu dengan para malaikat, dengan orang-orang saleh, dengan para nabi, dengan benda-benda mati, atau kahbu, dengan selain itu. Seperti matahari dan bulan. Yang syirik tetap syirik, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, baik. Dengan ini kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga dan kita berpindah ke kaidah yang keempat. Mudah-mudahan dengan ini kita telah menyelesaikan kitab ini. Waliyatafadhal akhuna Ustaz Farhan. Qala rahimahullah al-qa'idah ar-rabi'ah anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yushrikuna fi ar-rakha' wa yukhlisuna fi ash-shiddah wa musyriku zamanina syirkuhum da'im fi ar-rakha'i wash-shiddah wa dalilu qawluhu ta'ala فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. Di kaidah yang keempat ini, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum, beliau menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan kaum musyrikin di masa kita ini, di akhir zaman ini, lebih parah, lebih buruk, lebih dahsyat ketimbang kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Beliau sebutkan satu sebabnya. Yang insyaallah akan kita bacakan uraian para ulama yang lain tentang sebab-sebab yang lain. Yang pertama kata Syekh, karena kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu, mereka melakukan kesyirikan tatkala mereka sedang senang. Mereka sedang bahagia. Mereka sedang berada di dalam kelapangan. Adapun ketika mereka berada di dalam kegentingan, ya, sedang tersesat di tengah-tengah hutan, ya, sedang terjepit keadaannya, atau sedang diterjang ombak di tengah-tengah laut, dan mereka terancam tenggelam, mereka akan benar-benar ikhlas, murni, beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Tidak ada yang mereka panggil kecuali Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan kaum musyrikin zaman sekarang. Kesyirikan mereka daiman. Tidak pernah berhenti. Selalu mereka lakukan, baik ketika mereka sedang berada di dalam kelapangan maupun ketika berada di dalam kesulitan. Bahkan ketika mereka berada di dalam kesulitan lebih syirik lagi daripada ketika mereka berada di dalam kelapangan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْنِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْيَاهُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka berlayar di laut, dan mereka diterjang ombak, terancam mati, terancam tenggelam, maka mereka benar-benar berdoa kepada Allah Jalla wa'ala semata. Tiada yang mereka panggil kecuali Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan orang sekarang. Semakin berada di dalam kegentingan, semakin dahsyat syiriknya. Di saat senang, dia juga berdoa kepada selain Allah, mendatangi kuburan orang-orang saleh. Di saat sedang sakit, di saat sedang genting, syiriknya itu semakin bertambah. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sedang genting, mereka yang mereka panggil hanya Allah Jalla wa'ala. Mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan benar-benar mengikhlaskan agama Allah Jalla wa'ala untuk Allah. Falamma najahum ilal barz idahum yushrikun, begitu kami selamatkan mereka ke darat, sudah sampai ke darat barulah mereka mulai berbuat syirik lagi. Nah, ikhwanul karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, para ulama menyebutkan bahwa kesyirikan kaum musyrikin di akhir zaman lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sisi. Yang pertama, adalah seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di atas, di mana kesyirikan di zaman ini itu mereka lakukan baik ketika mereka berada di dalam kelapangan maupun ketika mereka sedang berada di dalam kegentingan. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya melakukan syirik ketika mereka berada di dalam kelapangan, kesenangan, kebahagiaan. Adapun ketika mereka sedang berada di dalam kegentingan, ya, di dalam kesempitan seperti di tengah-tengah laut, diterjang ombak, terancam akan tenggelam dan mati, maka yang mereka panggil hanya Allahu Jalla wa'ala. Ya. Dan ya, bukan ya, satu dua cerita dan bukan hanya di satu atau dua tempat saja. Beberapa orang ketika berada di tengah-tengah laut, ya, atau berada di tengah-tengah hutan, kemudian tersesat, sebagian mereka memanggil atau menyebutkan nama-nama kiai yang menurut mereka itu kiai keramat. Padahal kiai tersebut tidak ada di sisi mereka, bahkan telah mati atau sebagian mereka masih hidup. Kenapa? Kata mereka, nanti ya dengan ini kita akan ya dituntun ya, ke jalan yang benar. Ya, dengan ini kita akan selamat dari ombak-ombak ini. Dalam keadaan ya mengucapkan dua syahadat. Nah, ini kan menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan ya, kaum musyrikin di masa sekarang lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrikin zaman dahulu. Ini sisi yang pertama. Sisi kedua yang menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan kaum musyrikin di masa ini lebih dahsyat daripada kaum musyrikin di masa dahulu, kata para ulama bahwa kesyirikan mereka kepada selain Allah, yang mereka ibadahi selain Allah, itu adalah makhluk-makhluk yang memang benar-benar saleh, bukan pelaku maksiat seperti para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, ataupun ya ada pohon-pohon benda-benda mati, tetapi itu pohon-pohon ya yang dahulunya di situ ada orang-orang saleh, ya, yang dahulunya orang saleh pernah duduk di bawah itu, ya, bukan batu yang dimiliki oleh para pelaku maksiat. Sedangkan kaum musyrikin di masa sekarang yang mereka keramatkan, yang mereka lakukan kesyirikan di situ adalah orang-orang fasik, adalah orang-orang fajir, bukan orang-orang saleh bahkan. Ya, di mana riwayat hidup mereka, mereka tidak pernah sholat, ya, mereka tidak menutup aurat, mereka mabuk-mabukan, ya, mereka menyentuh wanita dan seterusnya dengan alasan dia sudah ma'rifat. Ya. Hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad. Nah. Tathhirul I'tiqad. Nah. Dan ini fakta, sebagian kuburan yang dikeramatkan di sebagian tempat, kalau dikaji riwayat hidup ya, pemilik, orang yang berada di dalam kuburan tersebut adalah orang-orang yang sebelumnya mereka preman, para pelaku maksiat, ya, bukan sebagai orang-orang saleh. Ya. Dan tentunya walaupun orang saleh tetap juga syirik. Kan tetapi ya, dari sini ya, kita dapat mengetahui sisi kesyirikan kaum musyrikin di masa Rasul, di masa kita lebih dahsyat daripada kesyirikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin di masa Nabi tidak pernah mengkeramatkan kuburan orang-orang yang dikenal sebagai pelaku maksiat. Tidak ada kuburan, pohon atau patung yang mereka keramatkan kecuali pohon atau patung atau kuburan tersebut adalah kuburan orang-orang yang dahulunya mereka orang saleh. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya, walaupun mereka berbuat syirik, ya, mereka sadar bahwa diri mereka dengan itu telah menyelisihi dakwah para nabi dan para rasul dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Sedangkan kaum musyrikin di masa sekarang, justru orang yang tidak ikut melakukan ritual syirik mereka dituduh Wahabi, dituduh antek-antek Yahudi, ya. Sedangkan mereka meyakini dengan ritual-ritual syirik mereka lakukan tersebut, mereka lah yang paling sempurna Islamnya. Dengan itu mereka telah beribadah kepada Allah. Dengan itu mereka telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat kan? Ini hal yang luar biasa. Yang keempat, para ulama sebutkan, kaum musyrikin di zaman dahulu, walaupun mereka berbuat syirik dalam ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, tetapi dalam rububiyah mereka tidak menyekutukan Allah. Ya. dalam perkara rububiyah, kekuasaan Allah mengatur alam semesta ini secara umum, mereka tidak menyekutukannya. Mereka tidak meyakini ada selain Allah yang mampu mengatur alam semesta ini, yang mampu memberikan rezeki, yang mampu memberikan kesembuhan. Berbeda dengan kaum musyrikin sekarang. Ini terlihat dari ucapan kaum musyrikin dahulu. Ketika mereka bertalbiyah, dalam riwayat-riwayat yang sahih, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang dia adalah milikmu, engkau menguasainya tetapi sekutu tersebut tidak mampu menguasaimu. Bayangkan, walaupun mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, tetapi tetap mereka meyakini sekutu Allah tersebut tidak mengatur alam semesta ini, tidak mampu mengatur Allah, bahkan Allah lah yang mengaturnya. Sedangkan kaum musyrikin zaman sekarang ada yang kesyirikannya pada rububiyah, sehingga di antara mereka ada yang meyakini bintang kutub-kutub fulan dapat memberi pengaruh terhadap turunnya hujan. Ya, kutub-kutub ini mendatangkan hujan, kutub-kutub ini menurunkan penyakit, ya. Orang ini, orang saleh ini, kiai ini, ya, bisa menurunkan hujan, bisa menyembuhkan penyakit, ya, bisa membuat hidup seseorang menjadi malang, ya, sengsara dan sebagainya. Ini sisi yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah. Sisi yang kelima, bahwa kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya, walaupun mereka mendatangi kuburan, bebatuan, pepohonan dan berhara-berhara yang mereka pahat dengan bentuk orang saleh, itu mereka datangi bukan ala wajhil istiqlal. Bukan tujuannya adalah kuburan, pepohonan, bebatuan dan berhara-berhala yang keramat tersebut. Tujuan mereka adalah Allah. Ya. Tetapi mereka mendatangi sesembahan-sesembahan mereka tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah. Mereka sampaikan hajat mereka kepada bebatuan, pepohonan, ya, berhala-berhala dan kuburan-kuburan yang mereka anggap ada ruh orang soleh di situ, agar orang soleh tersebut menyampaikannya kepada Allah. Tujuan utama mereka bukan sesembahan-sembahan tersebut. Sedangkan sebagian kaum musyrikin di masa sekarang, justru tujuan utama mereka itu tujuan utama mereka itu adalah kuburan orang saleh. Mereka langsung meminta kepada orang saleh yang ada dalam kuburan tersebut, bukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, walaupun juga ada yang seperti itu. Sisi yang berikutnya, kata para ulama yang keenam, adapun dalam hal selain itu sangatlah sedikit. Berbeda dengan kaum musyrikin yang datang belakangan, kesyirikan mereka itu banyak terjadi dalam uluhiyah, peribadatan pada selain Allah dalam perkara rububiyah, meyakini selain Allah ada yang tahu perkara ghaib, ada yang bisa menyembuhkan, dan juga dalam bab asma wa sifat, menyerupakan Allah Jalla wa'ala sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Sisi yang ketujuh, kata para ulama, kaum musyrikin dahulu, walaupun mereka mendatangi orang-orang saleh atau tempat-tempat yang mereka keramatkan untuk mencari wasilah dan syafaat dan agar mendekatkan diri mereka kepada Allah, tetapi mereka tidak pernah meyakini orang yang tidak melakukannya berarti dia tidak memuliakan orang saleh. Sedangkan kaum musyrikin di masa sekarang, mereka menuduh orang-orang yang tidak mengagungkan kuburan-kuburan para wali sebagai orang-orang yang tidak beradab dan tidak memuliakan wali-wali Allah. Makanya kita lihat, jemaah yang dimuliakan Allah, ini beberapa sisi menunjukkan bahwa kesyirikan kaum musyrikin yang datang belakangan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Oleh karenanya hari-hari ini kita melihat bagaimana kerbau yang binatang hewan yang diurusi, dirawat, diperhatikan oleh makhluk justru dijadikan seperti khaliq. Sampai kotorannya saja diperebutkan. Bodoh-bodohnya Abu Lahab CS tidak ada di antara mereka yang memperebutkan kotoran onta. Tidak ada kotoran onta yang diperebutkan oleh Abu Lahab CS untuk melahap berkah. Tapi lihat, dengan kondisi kaum muslimin sekarang. Baik, walillahilhamd, dengan ini kita telah menyelesaikan 4 kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ustaz Syarif, ana boleh izin ke belakang sebentar? Ya, Ustaz. Ya. Karena qadarullah agak mulus. Ah, boleh, Ustaz. Sebentar ya, afwan ya. Iya. Pak, waduh, Ustaz, waduh, Ustaz. Waduh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن الشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم تكبرون. Pada jamaah ya, khususnya jamaah Masjid Astra, bahwa kajian-kajian kita ini rutin ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Jadi tidak ada liburnya. Ya, mungkin antum sekalian bisa nanti melihat di grup-grup WhatsApp yang Bang Pitung share kepada antum semuanya, itu setiap hari Senin malam itu ada sholat isya atau jam 7:30 kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, dan hari Selasa ya, Selasa malam tepatnya jam 7:30 juga dua isya bersama Ustaz Firanda Andirja. Kemudian hari Rabu juga Ba'da Isya sama Ustaz Nijar Sa'ad Jabal. Kemudian hari Kamisnya, nah ini hari Kamis baru perdana kita buka kemarin, di hari Kamis tepatnya Ba'da Asar jam 4 ya sampai jam 5 itu ada kajian Fiqih Muamalah bersama Ustaz Erwani Tarmizi ya, di jam 4 sampai dengan jam 5 sore, dan kajian seputar tanya jawab muamalah. Kemudian hari Jumat pagi ya, pada subuh juga, pada subuh ini kajian itu kajian matan tuhfatul atfal dan juga tadarus bagi jamaah sekalian yang ingin membaca Al-Qur'an, yaitu dari segi tafsir, kemudian tajwidnya dan makhrajul hurufnya, itu dikhususkan di hari Jumat subuh. Kemudian juga di hari Sabtu subuh ya, bersama Ustaz Didik Haryanto ya, beliau adalah mudir Mahakwadi Mubarak yang rutin di setiap hari Sabtu pekan pertama dan pekan ketiga dan juga pekan yang kedua dan keempat, setiap hari Sabtu subuh itu bersama Ustaz Haryanto terkait tentang masalah rumah tangga dan rutin di setiap Quran juga ya. Ya, ada parenting Quran juga. Iya, ada parenting Quran, pendidikan anak Quran. Ya. Kemudian di hari Ahad yang rutin kita bersama Ustaz Farhan Abu Quraihan pada kajian kitab Tauhid. Mungkin antum sekalian bisa melihat agenda-agenda kami ya, kita Astra di Amalia ID. Bukan begitu Bang Litung? Mungkin Bang Litung bisa nambahin. Ya, mungkin Bang Litung bisa nambahin terkait ini. info-info kegiatan-kegiatan kita yang masih virtual di Masjid Asra. Sudah cukup lengkap informasinya Ustaz Sharif, dan insyaallah juga dalam waktu dekat kita akan ada pesantren anak soleh ya. Jadi satu kajian khusus yang diperuntukkan untuk anak-anak yang rangkaiannya tidak cuma kajian tapi ada game juga untuk anak-anak. Silakan juga nanti dipantau di amalia.id. Dan insyaallah di bulan Agustus juga kita akan ada workshop dakwah online di era pandemi. Jadi kita akan diajari bagaimana mengemas kajian-kajian baik dari sisi konten ataupun dari sisi promo, publikasi, ngatur medsos kita bagaimana. Nanti insyaallah akan diajarkan bagaimana kemudian kita bisa nge-branding masjid kita masing-masing atau tim kajian kita masing-masing agar lebih manfaat. Insyaallah akan dilaksanakan di bulan Agustus, mudah-mudahan terlaksana. Allah mudahkan insyaallah. Ya. Oh iya, nanti itu Bang itu yang pesantren virtual anak itu nanti modelnya itu daftar dulu bagaimana itu di Amalia ID. Daftar ya, untuk kegiatan-kegiatan selain kajian dipersilakan untuk daftar dulu ke amalia.id. Daftarnya gampang, nggak perlu login, buka langsung isi formulir, gampang saja. Jadi nggak harus login. Tapi akan lebih baik lagi ketika bisa login. Nah, silakan Ustaz sudah. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz, nambah lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan pertama nih Ustaz dari Cilegon Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menasehati kepada seseorang yang sulit meninggalkan adat dalam pernikahan, Ustaz? Karena adatnya memberatkan, meminta uang terlalu besar, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uang diminta dengan jumlah besar tersebut adalah mahar atau jatah preman setempat? Pak Syed. Mungkin diantaranya mahar dan juga untuk biasa untuk ekstra pestanya Ustaz, makan makannya Ustaz. Iya. Seperti jawaban itu, jawabannya ente harus semangat kerja biar dapat uang banyak kemudian bisa nikah. Nah. Ya karena itu bukan adat kan? Nah, itu tuntutan dari pihak keluarga wanita. Nah, itu yang pertama ya. Ente harus banyak duit kalau mau nikah. Ya kalau belum punya duit yang banyak, sabar-sabar dulu. Nah, ya. Puasa Ustaz ya. Ya. Yang kedua barakallahu fik. Jika itu adalah tuntutan dari pihak wanita, maka bagi seorang laki-laki berusaha untuk memberikannya. Kepada laki-laki dituntut ya, dan diharapkan untuk memberikannya ya, selama itu adalah mahar ya, ya atau syarat pernikahan yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Walaupun bagi pihak wanita kita ketahui bersama mereka dianjurkan untuk memurahkan mahar mereka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i arkhasuhunna muhra au mahra. Manusia yang paling berkah, yang paling baik itu adalah mereka yang paling rendah, yang paling murah maharnya. Karena kerendahan mahar itu tidak menunjukkan kerendahan seorang wanita, justru menunjukkan kemuliaan dirinya. Yang ketiga, apabila yang maksud dengan adat istiadat tersebut adalah yang bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala, maka jelaslah bagi kita firman Allah Jalla wa'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Akan tetapi terkadang yang meminta dan menuntut adat istiadat tersebut bukanlah si wanita yang telah mengenal sunnah, yang apabila kita membatalkan pernikahan kita dengan dia, ini mungkin akan ya, menyedihkan dirinya, bahkan mungkin akan menghilangkan hidayah sunnah yang telah ada pada dirinya. Maka selamatkan wanita tersebut kemudian ya berpandai-pandailah untuk bisa menjauhi adat istiadat tersebut. Ya, mungkin sebelum nikah diiyakan aja. Baik Pak, baik Bu, ya. Gampang itu Bu, yang paling inti kita nikah dulu Bu, ya. Jangan gara ada istiadat kita enggak jadi nikah. Masalah adat itu gampang nanti Bu. Kita akad dulu. Udah akad, udah selesai ente. Iya kan? Adat istiadat itu yang bertentangan dengan agama Allah, yang berbau syirik dan bidah atau maksiat, tinggalkan, jangan lakukan. Kan mereka enggak bisa buat apa-apa lagi. Akadnya udah, itu wanita udah jadi istri ente. Paling mereka ya marah-marah, ya. Paling mereka ngambek ya selama beberapa bulan, ya. Jangan langsung di hari melamarnya. Oh, enggak bisa ini, Pak. Ini syirik. Ini bidah. Ini haram menurut kesepakatan empat mahar, udah enggak jadi nikah ente. Enggak jadi nikah ente. Yang mudarat itu wanita. Ya, sayang ya. Ya. Sayang dia. Makanya di hari pertama ya, ya kan baik Pak, masyaallah begitu adatnya Pak ya, baik Pak. Insyaallah ya di setiap tempat kita, setiap tempat juga pasti ada adat masing-masing Pak ya, kita saling memuliakan insyaallah. Udah selesai akad baru inti babat itu syirik bidah dan maksiat ya. Jangan ya langsung di hari tersebut ya, bisa-bisa inti batal nikah nanti. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naam. Tafadhal. Bang Bitung, ya. Handphone Ustaz Syarif kendala, Bang Bitung, silakan. Masya Allah. Baik. Sepertinya sinyalnya masih sinyal zaman dulu. Handphonenya masih Asia Hidayah, Ustaz beliau. Masya Allah. pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya. Izin bertanya. Saya pernah mendengar hadis tentang semua amalan tergantung niatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dalam ketidaktahuannya seseorang tidak sengaja melakukan dosa syirik kecil tanpa dia sadari atau dia niatkan, dan orang tersebut tidak menyadarinya sehingga tidak bertaubat sampai kemudian wafatnya, apakah dapat dikategorikan masuk dalam kategori orang-orang yang terhapus amalannya, Ustaz? Baik. Barakallahu fik. Ya. Yang pertama, hal yang telah dimaklumi bersama tentang bahaya dan buruknya syirik ya. Ayat dan hadis yang menerangkan hal ini saya kira sesuatu yang dimaklumi oleh setiap kita. Yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa di antara uzur seorang hamba di sisi Allah Jalla wa'ala adalah al-khata'u wa nisyan. Dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu itu sebuah kesalahan. Ini baik dalam hal akidah maupun dalam hal ibadah kata para ulama. Allah Jalla wa'ala berfirman, la tu'akhir, Rabbana la tu'akhizna innasina au akhta'na. Dan juga firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ahzab, la junaha alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalian tidak diperkarakan atas dosa yang kalian lakukan karena kalian tidak tahu itu hukumnya haram. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitabnya Qawaidul Usulul Fiqh wa Qawaidih bahwa tidak mustahil ada sebagian orang awam yang melakukan syirik besar dengan mengkeramatkan kuburan-kuburan dengan alasan mencari wasilah dan syafaat, mereka tidak tahu itu syirik. Justru mereka meyakininya sebagai ibadah antara mereka dengan Allah. Mereka menduga itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kejahilan mereka, ditambah lagi karena da'i-da'i kesyirikan yang mengindah-indahkan kesyirikan dan menggambarkannya sebagai sebuah ritual islami yang dianjurkan oleh Islam. Dan itu ya, terlihat pada sebagian orang-orang tua kita dahulu di masa ya media belum seperti ini ya. Mereka melakukan banyak ritual syirik dan mereka itu adalah ibadah antara mereka dengan Allah. Dan mereka tidak tahu itu syirik karena kejahilan mereka, tidak adanya dakwah tauhid, dan ditambah lagi banyaknya da'i-da'i kesyirikan yang ya, mengindahkan kesyirikan tersebut dan menggambarkannya sebagai sebuah ibadah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kaedah secara umum. Adapun terkait individu manusia, maka suatu hukum tidak boleh diterapkan kepadanya kecuali bitawafuri syurut wantifail mawani', seluruh syarat-syarat dan yang penghalang-penghalangnya telah terpenuhi. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah dari Malang Ustaz. Masya Allah, HP-nya udah hidup lagi Ustaz ya? Warahmatullahi. Ya Ustaz? Nah, HP-nya udah hidup lagi ya? Alhamdulillah. Udah hidup lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, bagaimana cara menghapus kesengsaraan atau ketidakadilan orang tua dalam mendidik saya di waktu kecil? Berjalannya waktu yang saya manfaatkan, tapi katanya itu semua terekam alam bawah sadar. Jadi saat ini saya jadi orang tua kadang melakukan kesalahan orang tua saya itu dahulu Ustaz. Di dalam Islam bagaimana cara menterapi ini Ustaz, memutuskan perbuatan yang kurang tepat atau secara teori bahwa itu adalah salah gitu. Tapi terkadang refleks Ustaz atau tidak sadar telah melakukan hal yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua saya pada saya gitu Ustaz. Masya Allah. Ini juga sebuah teguran buat kita semua ya. Teguran buat kita semua ya. Baik. Memang hal ini para ulama sebutkan di dalam pembahasan tarbiyatul abna, tarbiyah terhadap anak-anak. Mereka sebutkan bahwa di antara efek buruk dari tarbiyah yang buruk ya, adalah tarbiyah tersebut, keburukan tersebut akan dilakukan oleh anak didik kita kepada anak-anak mereka nantinya. Nah, bagaimana kita yang telah mendapatkan pendidikan yang buruk dari orang tua kita dahulu yang mungkin karena mereka saat itu jauh dari ilmu agama ya, tidak mengenal apa itu tauhid, apa itu sunnah ya, bahkan berada di lingkungan-lingkungan yang rusak dari berbagai sisinya, maka yang pertama adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita meminta kepada Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Seperti doa ketika kita bercermin, Allahumma kama ahassanta khalqi ya fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengindahkan ciptaanku ya, bentuk tubuhku, maka indahkanlah akhlakku. Juga seperti doa beliau dalam doa istiftah beliau di pertengahan malam tatkala beliau bangun ya dari tidurnya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi ilaiha ila ahsaniha illa ant, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk mendapatkan akhlak yang paling bagus karena tidak ada yang mampu memberikan akhlak yang bagus kecuali dirimu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita mengingat bahwa kesalahan tersebut jika kita lakukan dan berbentuk kezaliman, itu akan menjadi sebuah dosa antara kita dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Adapun dosa orang tua kita dahulu, maka itu antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Apabila seorang muslim telah meyakini sesuatu itu adalah dosa, maka ini akan lebih memudahkan dia untuk meninggalkannya ketimbang orang yang belum meyakininya sebagai sebuah dosa atau kesalahan. Yang ketiga adalah mengkaji kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama tentang tarbiyah anak-anak. Di dalam kitab-kitab mereka tersebut, mereka menyebutkan fikih yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf dalam mendidik anak-anak. Di antara kaedah yang mereka sebutkan dalam dunia tarbiyah anak-anak adalah bahwa hukum asal tarbiyah itu dibangun di atas landasan utama, yaitu bersikap rahmat, lemah lembut dan kasih sayang kepada anak-anak. Kasih sayang, kelemah lembutan dalam berkata, bertutur kata dan bersikap, ini adalah landasan pertama dan utama dalam dunia tarbiyah. Tidak boleh seorang berpindah dari landasan utama ini kepada sikap yang keras, kaku, memberikan sanksi, kata-kata yang tegas ya, kecuali ya, jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Di mana ya, dengan cara yang seperti itu akan membuat si anak lebih baik ya, dan tidak menyakitinya, tidak pula menyisakan rasa dendam di hatinya, bukan pula karena pelampiasan amarah dari dirinya. Yang terakhir, dengan kita mengingat bahwa pertarbiyah buruk yang kita berikan kepada anak-anak kita ini dikhawatirkan mereka akan membawanya kepada cucu-cucu kita nantinya. Dengan itu kita akan termotivasi untuk meninggalkan keburukan-keburukan di dalam tarbiyah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu muwaffiq lil jami'. Baik Ustaz, pertanyaan yang ke selanjutnya Ustaz. Nah. Dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada orang yang sedang sakit Ustaz, kemudian berobat ke dokter tak kunjung sembuh, sampai akhirnya dia datang kepada pengobatan alternatif dengan harapan agar dapat sembuh dari penyakitnya. Apakah mendatangi pengobatan alternatif ini termasuk syirik Ustaz? Masya Allah. Jawabannya ini perlu kita lihat dulu bagaimana pengobat alternatif tersebut. Apabila pengobat tersebut memang benar herbalisme, ya tidak ada unsur kesyirikan dan kebidahan, maka ini masuk dalam keumuman kita di dalam keumuman anjuran berobat seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawwa ibadallah fa innallaha lam yunzil da'an ila anzala lahu dawa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan telah Allah turunkan obatnya sebelumnya. Tetapi jika ini maksud dengan alternatif, pengobat alternatif di atas adalah para dukun, orang-orang pinter menurut orang-orang bodoh tentunya, ya para dukun, ya para sebutan lagi dukun, ya orang-orang pinter ya, dengan melakukan unsur-unsur kesyirikan, ya jelas ini perbuatan syirik. Bagaimana kita mengetahui pengobat alternatif itu adalah seorang dukun, walaupun dia berpeci, walaupun dia berjenggot? Diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama, dia mengaku mengetahui perkara gaib ataukah tidak. Kalau dia sudah mulai mengakui tahu perkara gaib, dipastikan dia dukun. Walaupun dia berjubah, walaupun dia salat lima waktu, ya, walaupun dia dipanggil kiai, abati, tengku, buya, dia adalah dukun. Dan mempercayai orang tersebut adalah sebuah kekufuran. Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa'ala. عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنْهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak akan menyingkapkannya kepada siapapun kecuali kepada para rasul yang ia ridhai sebagai wahyu darinya. Maka meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib adalah bentuk pemalingan hak kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, dan itulah yang namanya syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, arraf ini ya sama juga dengan dukun, tapi dukun dengan gaya licik. Dia enggak langsung mengatakan tahu perkara gaib, tapi terkadang menyinkronkannya dengan sesuatu. Anda ya sakit, coba umur Anda berapa, umur berapa, lahir di bulan apa, kemudian di tahun Anda lahir ada kejadian apa, oh begitu, oh berarti begini, begini, begitu. Itu arraf. Bahasa kita orang Indonesia orang pinter menurut orang bodoh. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia mempercayai ucapan dukun atau orang pintar tersebut, sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara lainnya kita melihat bagaimana ibadah dia sehari-hari. Yang berikutnya kita melihat latar belakangnya. Dia mengobati manusia tersebut, dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut? Kalau para dokter jelas mereka ngambil kedokteran sampai 4-5 tahun, ya, ngambil spesialis, kemudian ngambil sub lagi bertahun-tahun. Ada ahli pengobat di kampung, enggak jelas ya rimbanya dari keluar dari pohon pisang ataukah dari pohon jati, ya, tiba-tiba sudah menjadi pengobat yang handal. Dan melihat juga dengan ritual-ritual dia yang aneh-aneh. Di beberapa pengobat Anda dapatkan di Aceh ini, mereka, sebagian mereka punya kebiasaan di malam-malam tertentu, seringnya di malam Jumat, tapi enggak semua Jumat, mereka memandikan keris. Punya keris yang keramat, mereka mandikan, dan keris tersebut dimasukkan ke dalam ya suatu bejana yang sudah berisikan air, air tersebut nanti diberikan kepada para pasiennya. Ya. Pokoknya secara kaedah umum dia sudah mulai mengakui tahu perkara gaib. Ya. Pengakuannya tersebut baik secara tersurat maupun secara tersirat. Ya. Kemudian ritual-ritual kesyirikan yang dia lakukan lainnya, seperti mengkeramatkan barang-barang tertentu, menjadikan dedaunan atau bahan-bahan tertentu sebagai sebab penyembuhan, ya, sementara itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir juga bukan sebagai sebab. Nanti ada anjuran ke kuburan fulan menyembelih, ya, ayam warna ini warna itu ke kuburan ini ke kuburan itu, ya, atau dia menyatakan datang ke kuburan wali fulan, ya, kamu berdoa di sana sekian kali dan seterusnya, itu dukun. Itu dukun walaupun berjenggot, walaupun di atas kepalanya ada sorban sebesar ember Jepang, ya, tetap itu dukun. Jangan percayai. Ya, walaupun dipanggil kiai. Nama Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, mungkin tadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik, barakallah. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi, Ustaz, ya, di hari Ahad depan, Ustaz. Baik, barakallah. Kajian kaidah seputar masalah tauhid. Baik, barakallah. Baik, jemaah sekalian, sahabat-sahabat bagi kita semua berbahagia. Sebelum kita tutup, insyaallah ya, besok malam ya, hari Senin, pada sholat isya kita ngaji bareng lagi bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari pada tema interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pembantu. Silakan jemaah sekalian bisa melihat kajian-kajian kita Makit Asra di amalia.id. Nah, di situ ada semua kajian-kajian kita dan juga jadwal-jadwal kajian. Ya, Ustaz Sufran Kasiran, para Ustaz Farah Nabukurehan dan jemaah Makit Asra yang hadir pada kajian pagi hari ini. Kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.